Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله segala puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam kepada baginda nabi kita wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada istri-istri beliau, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintai ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat maghrib, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani rahimakumullah, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali. Pembahasan kita masih dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Kita masih dalam pembahasan tentang dampak negatif daripada maksiat. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa maksiat itu akan menyebabkan orang pelakunya merasa kecil jiwanya, kecil hati, minder, gak merasa percaya diri, bahkan menyebabkan dia menutup dirinya dari pergaulan. Juga diantara dampak maksiat dikatakan Ibnu Qayyim pertemuan yang lalu adalah orang yang terjatuh kepada maksiat berarti masuk dalam penjara syaitan. Dia gak bisa apa-apa kecuali dia mengikuti apa yang diinginkan oleh nafsunya. Orang kalau sudah terpenjara oleh nafsu, terkadang akalnya gak bisa dia kerjakan, cuma nafsu saja yang diikutkan. Bahkan kalau orang sudah terpenjara dengan nafsu, kadang dia gak kuasa untuk melawan nafsunya. Ikut bagaikan yang tertiup ombak atau terdorong oleh ombak. Kata Ibnu Qayyim, ini adalah orang yang paling sedih, orang yang paling hina. Kenapa? Karena dia telah ditawan oleh musuhnya. Musuh kita syaitan. Kalau kita sudah tertawan oleh syaitan, berarti tertawan oleh musuh. Dan itulah peperangan yang paling menyakitkan. Kalau kita sudah ditawan oleh musuh kita. Sekarang pembahasannya adalah pembahasan tentang al-ma'asi tusqitu atau tusqatu karamatuh. Orang yang melakukan maksiat akan jatuh kehormatannya. Dikatakan Ibnu Qayyim di sini, qala rahimallahu taala, wa min uqubatiha suqutul jah wal manzalah manzilah wal karamah indallahi wa inda khalqihi. Orang yang melakukan maksiat akan jatuh kedudukannya, akan jatuh kehormatannya, kemuliaannya di hadapan Allah dan di hadapan makhluknya. Gak ada lagi kewibawaan dia, gak ada lagi kehormatan dia, gak ada lagi kemuliaan dia. Orang udah gak segan lagi sama dia, pelaku maksiat. Mengapa? Dikatakan Ibnu Qayyim, fa inna akhrama khalq indallah atqakum wa aqrabuhum minhu manzilatan atwa'uhum lah. Karena hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling dekat di sisi Allah adalah orang yang paling taat. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia, akramakum indallah, di sisi Allah di antara kalian orang yang paling takwa. Kata Ibnu Qayyim di sini, ala qadra ta'ati 'abdi lahu takunu manzilatu indah. Maka sesuai dengan ketaatannya, seperti itulah kedudukannya di sisi Allah. Sesuai dengan ketakwaannya, seperti itulah kedudukan dia di sisi Allah. Semakin takwa dia, semakin mulia di sisi Allah. Semakin jauh dari ketakwaan, hilang kemuliaannya, hilang kehormatannya, hilang kedudukannya, hilang wibawanya. Fa'idha asa, dikatakan, fa'idha asahu wa khalafa amru saqata min aini wa asqata min qulubi ibadih. Jika dia bermaksiat kepada Allah, menyelisihi perintah Allah, bahkan dia ya menentang Allah Subhanahu wa taala atau khalafa amri, dia menyelisihi perintah Allah, orang seperti ini saqata min aini, akan jatuh di hadapan Allah. Jika orang tadi sudah jatuh di hadapan Allah, Allah tidak memuliakannya lagi, Allah sudah tidak lagi mengangkat derajatnya, kata Ibnu Qayyim, wa asqatahu min qalbi ibadih, maka Allah pun akan menjadikan dia jatuh di mata hamba-hambanya. Kalau di hadapan Allah dia sudah direndahkan, di hadapan Allah dia sudah dihinakan, Allah akan jadikan manusia pun tidak suka kepada dia. Maka kata Rasulullah SAW, maniltamasa biridon nas bisakhatillah sakhatal alaih wa askhatan nas ajma'in. Barang siapa yang mencari ridho manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepada dia dan Allah akan jadikan seluruh manusia murka kepada dia. Karena yang benci kepadanya yang maha menciptakan, yang maha membolak-balikkan hati, yang maha memuliakan. Kalau Allah yang merendahkan, Allah yang menghinakan, Allah yang menjadikan dia jatuh wibawanya, maka di hadapan manusia pun dia akan jatuh wibawanya. Fa idza lam yabqa laujah inda khalq wa hana alaihi wa amilu ala hasabi dzalik. Jika dia sudah dijatuhkan kehormatan dari sisi Allah, Allah akan jadikan juga makhluk tidak memuliakan dia. Maka ketika itu tidak ada lagi kemuliaan bagi dia. Jika tidak ada lagi kemuliaan bagi dia di sisi makhluk, maka makhluk manusia akan menghinakan dia. Jika manusia sudah menghinakan dia, maka manusia akan bergaul dengan dia sesuai kehinaannya. Ketemu orang tidak dihargai, mau berdagang sama orang gak dipercaya, mau berbuat baik sama orang dicurigai. Kenapa? Sakotojah, sudah jatuh kewibawaannya. Sehingga orang melihat dia semuanya merasa gak aman. Ini orang pelaku maksiat. Siapa yang menyebabkan dia merasa, atau siapa yang menyebabkan dia menjatuhkan harga dirinya? Dia sendiri. Dia sendiri yang menjatuhkan harga dirinya. Ketika dia menjauhkan diri dari Allah, maka Allah akan nampakkan di mata hamba-hambanya bahwa orang ini jauh dari Allah. Kata Ibnu Qayyim, jika manusia juga telah merendahkannya, manusia tidak menghormatinya, bahkan kewibawaan depan manusia pun hilang, maka manusia akan bergaul dengan dia sesuai dengan dirinya. Artinya manusia pun tidak akan bergaul dengan dia dengan kehormatan, dengan tidak kemuliaan. Manusia akan bergaul dengan dia ala hasabi dzalik, sesuai dengan posisinya depan manusia tadi. Kalau dia bersumpah, orang sudah tidak percaya. Kalau dia berjanji, orang sudah curiga. Kalau dia sudah meminjam, mau pinjam uang, orang enggak mau kasih. Kenapa? Sakotojah. Udah jatuh kewibawaannya di mata manusia. Fa'asa bainahum aswa'u 'ais. Orang kalau sudah seperti ini, orang sudah menghinakannya, orang enggak percaya sama dia, orang sudah tidak merasa aman dengan dia, maka dia hidup dalam keadaan hidup yang paling jelek. Enggak dihargai, enggak dihormati, enggak diberikan kepercayaan. Wa khama ladzakar. Wa saqata qadar. maka hilang kewibawaannya, hilang kehormatannya, tidak ada lagi sebutan baik bagi dia. Zuriyah hal la hurmata wala farah lahu wala surur, maka enggak ada kehormatan bagi dia, tidak ada kebahagiaan bagi dia, dan tidak ada kelapangan bagi dia. Fa innal khumulu dzikr wa suqutul qadar wal jah jalibu liquli ghammi wa hammi wa hazan, karena jatuhnya kehormatan, jatuhnya kewibawaan, jeleknya sebutan bagi orang, disebutkan kejelekan-kejelekannya, ini adalah sumber dari kegundahan, sumber dari kesedihan, dan sumber dari kegelisahan. Wala sururu ma'ah wala farah, enggak ada lagi kebahagiaan bagi dia, tidak ada lagi kelapangan bagi dia. Wa aina hadzal alam min liddatil ma'asi laula saqar shahwah, perhatikan kata dia, maka apalagi fa aina hadzal alam, letakkanlah keperihan ini, kepedihan ini dibanding dengan kenikmatan maksiat, maka tidak ada lagi nikmatnya maksiat kecuali orang-orang sakratu syahwat, yang sudah termabukkan dengan syahwat. Maksud Ibnu Qayyim di sini, coba bayangkan jika seorang sudah jatuh kedudukan depan Allah, Allah tidak menghargainya lagi, Allah tidak memuliakannya lagi, maka makhluk pun tidak memuliakan dia lagi. Jika makhluk tidak memuliakan lagi dikarenakan dosanya, maka makhluk manusia akan bergaul dengan dia sesuai dengan keadaannya, kehinaannya, kerendahannya. Jika bicara tidak dipercaya, jika bersumpah dicurigai, jika meminjam tidak dikasih, jika dia melakukan sesuatu orang curiga. Kalau sudah seperti ini kehidupannya, kata Ibnu Qayyim, aswaul hal, ini orang yang paling sempit hidupnya. Kalau sudah sempit seperti ini hidup, maka akan datang kegundahan, kesulitan, juga akan datang kesedihan. Itu semua lahir gara-gara tadi, gara-gara ada maksiat kepada Allah. Sekarang bayangkan, kepedihan-kepedihan ini ditimbang dengan kelezatan maksiat. Maka kata Ibnu Qayyim, tidak akan ada lezatnya maksiat jika dibanding dengan kepedihan kehinaan ini, kecuali orang yang sudah bergelut dan bermabukkan syahwat. Udah gak peduli kalau orang sudah mabuk syahwat, terserah orang dia, orang memerendahkan dia, orang sudah mengacuhkan dia, dia gak peduli. Kenapa? Syakratu syahwat, sudah mabuk dengan nafsunya sendiri. Padahal jangankan orang jauh, orang yang samping dia sendiri terkadang gak percaya lagi dengan dia. Jangankan orang yang baru kenal dia, orang yang selama ini bergaul dengan dia, istrinya bisa jadi gak percaya lagi dengan dia, kakak kandungnya bisa jadi gak merasa aman dengan dia, bahkan orang dekatnya sudah gak merasa nyaman dengan dia. Kalau sudah seperti ini keadaan, ahana nafsah, dia sendiri yang menghinakan dirinya. Dikatakan Ibnu Qayyim selanjutnya, wa min a'dhami ni'amillahi 'ala 'abdi an yarfa'u lahu baina 'alimaini dzakar wa ya'ala qadrah wa li hadza khassal anbiya, dan termasuk kenikmatan Allah yang paling besar bagi hambanya adalah Allah mengangkat dia, mengangkat derajatnya di antara dua alam, yaitu maksudnya disebutkan namanya di sisi malaikat, disebutkan juga kebaikan-kebaikannya di dunia. Wa ya'ala qadrah, ditinggikan kedudukannya. Walihada khasal anbiya wa rasulu min dhalika bima laysa li ghairi, maka itu Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan para nabi dan rasul-rasul dengan kekhususan ini yang tidak dimiliki oleh selain nabi dan rasul. Yang inginkan juga di sini Ibnu Qayyim bahwa kalau orang dia taat kepada Allah, dia mendekat kepada Allah, pasti Allah akan muliakan dia. Ketika Allah muliakan dia, Allah akan mengangkat derajatnya, maka manusia pun akan mengangkat derajatnya dan memuliakan dia. Siapa Pak manusia yang paling mulia? Rasulullah. Kenapa kita memuliakan Rasulullah? Karena dia orang yang Allah muliakan, karena dia orang yang paling dekat dengan Allah. Maka semakin besar seseorang itu pendekatan dirinya kepada Allah, semakin Allah muliakan dia di dunia dan di akhirat. Di akhirat Allah akan masukkan dia ke dalam surga, di dunia Allah akan sebutkan dengan sebutan-sebutan yang baik, sallallahu alaihi wasallam. Setiap nyebut nama Nabi, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi, kita bersalawat kepada Nabi. para sahabat di bawah Nabi. Setiap kita menyebutkan para sahabat, kita sebutkan radhiyallahu anhum. Sebutkan kemuliaan dan kebaikannya. Kenapa? Bihasabi ta'ati, sesuai ketaatannya. Coba ketika menyebutkan nama iblis, sebagian orang nambah apa? Laknatullah, subhanallah. Kenapa dia hina? Kenapa dia rendah? Kenapa dia jadi jelek? Siapa yang menghinakannya? Dia yang menghinakan dirinya sendiri. Ketika dia menjauh diri dari Allah, maka dia jauh dari kemuliaan. Ketika dia jauh dari kemuliaan, maka dia akan jatuh kewibawaan, kehormatannya di hadapan manusia. Walaupun dia berusaha wibawa, pasang tampang serem, tetap manusia gak wibawa depan dia. Mungkin manusia takut depan dia, tapi di belakang dia gak ada lagi kecintaan, gak ada lagi kehormatan. Kenapa? Cuman takut dengan tampang seremnya. Tapi di hati ada gak kemuliaannya? Ada gak menghormatinya? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak memuliakan Allah. Karena Allah pun tidak memuliakan dia. Tapi kalau ada orang, mungkin penampilan biasa, penampilan sederhana, tapi karena Allah muliakan, orang akan mencintainya, dia ada atau dia tidak ada. Orang akan menyebutnya dan menghormatinya, walaupun dia ada ataupun dia tidak ada. Siapa yang meletakkan kewibawaan di hati manusia? Allah. Allah yang meletakkan itu semua. Akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian paling bertakwa. Kemuliaan di sisi Allah berarti Allah akan jadikan mulia di sisi manusia. Semakin jauh takwa, semakin jauh kemuliaan. Semakin jauh kemuliaan, semakin hina, semakin rendah, semakin hilang kewibawaan. Maka di sini katakan Allah mengkhususkan para rasul dengan sebutan-sebutan yang baik. Wadqur abdana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ulil aidi wal absar. Mereka orang-orang yang memiliki kekuatan dan absar, pandangan, kecerdasan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikruddar. Kami murnikan mereka dengan penyebutan-penyebutan dzikruddar, dengan penyebutan yang mulia. Dikatakan Ibnu Qayyim, apa dimaksud dengan bi khalisatin dikrudar? Ya ini Allah Subhanahu wa taala khassasnahum bi khassisatin. Kami khususkan mereka ini dengan kekhususan-kekhususan. Wa huwa dzikrul jamil alladzi yadhkuruna bihi fi hadiddar. Orang akan menyebutkan dan mengingat mereka dengan ingatan-ingatan dan sebutan-sebutan yang baik. Enggak ada orang kalau cerita Nabi Muhammad tentang jelek, enggak mungkin ada, kecuali orang yang sakit imannya. Pasti orang nyebut Nabi Muhammad selalu memuliakannya, karena dia memuliakan Allah. Orang kalau nyebutkan Nabi Ibrahim pasti disebutkan Abul Anbiya Salatullah alaihi salam. Kata dia di sini, wa huwa lisanu shadiq alladhi sa'ala Ibrahim khalil alaihi salam. Itulah lisanu shadiq yang Nabi Ibrahim selalu meminta kepada Allah ketika mengatakan waj'alli lisanan sidqin fil akharin. Ya Allah, jadikan aku memiliki lisan yang jujur fi akharin. Wa qala subhanahu wa ta'ala anhu wa nabi an bani. Bahkan Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim dan anak cucunya, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisanan sidqin aliyan. Dan kami anugerahkan kepada mereka dari rahmat-rahmat kami, dan kami jadikan bagi mereka lisan yang sidq, lisan yang jujur, aliyan, kejujuran yang tinggi. Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Allah bersabda, berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat, kami tinggikan untukmu ya Muhammad dzikrak, penyebutan namamu. Kata para ulama, banyak bukti Allah mengangkat, memuliakan penyebutan Nabi Muhammad. Satu, nama Nabi Muhammad digandengkan setelah La ilaha illallah. Orang masuk Islam kalau cuma mengucapkan La ilaha illallah, gak mengucapkan Muhammad Rasulullah, bisa masuk Islam tidak? Gak bisa. La ilaha illallah Muhammad digandengkan Muhammad Rasulullah dengan la ilaha illallah. Wa rafa'na laka, kami angkat namamu. Kenapa Allah angkat nama baginda Nabi Muhammad? Akramakum indallahi atqakum, karena saking mulianya, kemuliaannya Allah muliakan, Allah sandarkan, dan Allah gandengkan la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Allah memuliakan baginda Rasulullah SAW. Coba yang lain lagi, warafa'na laka dzikrak, di antaranya ya, selain mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, setiap mengucapkan nama baginda Nabi Muhammad SAW wajib kita bersalawat. Kata Rasulullah SAW, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Tahu enggak kalian siapa orang yang bakhil, orang yang pelit? Siapa ya Rasulullah orang yang pelit itu ya Rasulullah? Al-bakhil, orang yang pelit itu adalah orang yang disebutkan namaku di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Berarti bersalawat kepada Nabi, wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat sebutan namamu ya Muhammad. Innallaha wal malaika yusalluna ala nabi, yang bersalawat kepada Nabi Allah, yang bersalawat kepada Nabi malaikat. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada Nabi. Allah perintahkan, wa rafa'na laka dzikrak, Allah memuliakan sebutan baginda Nabi Muhammad. Kata Ibnu Qayyim, orang akan mendapatkan kemuliaan ini sesuai dengan ketakwaannya. Dan itu betul, Pak. Dan itu betul. Orang akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, kewibawaan, kecintaan makhluk sesuai dengan ketakwaannya kepada Allah. Coba, Pak. Contoh lain. Imam Syafi'i kita pernah ketemu tidak? Pernah salaman sama Imam Syafi'i? Belum pernah. Ketemu juga belum pernah. Ngobrol apalagi. Tapi sampai hari ini kita masih menghormati Imam Syafi'i. Kenapa? Ketakwaannya ya ta'athar, terus berpengaruh walaupun sudah 1000 tahun. Ya tidak? Imam Bukhari lebih di bawah Imam Syafi'i. Sampai sekarang orang masih mengatakan radhiyallahu atau rahimahullah, memuliakan Imam Bukhari. Coba sebutkan sekarang, ada gak orang kaya yang karena kekayaannya disebutkan ribuan tahun orang memuliakan dia? Gak ada. Tapi orang kalau takwa, dekat sama Allah, ribuan tahun akan terus disebutkan kebaikannya. Maka ketakwaan, ilmu, iman itu menyebabkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang berilmu, diangkat oleh Allah. Orang kalau kaya, mungkin orang ingat ketika kebaikannya masih ada. Tapi begitu hartanya habis, kebaikannya berhenti, orang sudah lupa. Tapi kalau orang bertakwa, orang ilmu, ribuan tahun tetap disebut namanya. Sekarang kita baca bukunya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim hidup sudah sekitar hampir 700 tahun yang lalu, 800 tahun yang lalu. Masih disebutkan kebaikan-kebaikannya, masih berpengaruh kepada kita kebaikannya. Bukan hartanya, tapi ketakwaannya, ilmunya. Fir'aun sampai sekarang masih kita sebutkan, Ustaz. Iya, tapi kita sebutkan kejelekannya, kehinaannya, kerendahannya. Kenapa kita hinakan Fir'aun? Sampai sekarang kita mengatakan, ya, kalau ada orang yang kaya lalu sombong, ujung-ujungnya itu mah teman Fir'aun. Kenapa? Kemaksiatannya kepada Allah. Semakin jauh dari Allah, semakin Allah hinakan dia. Dikatakan di sini, wa rafa'na laka dzikra, fattiba'ul rasul lahum nasib. Maka orang yang mengikuti Rasul akan mendapat bagian ini sesuai dengan kadar besar kecilnya dia mengikuti Rasul. Semakin besar perjuangan yang mengikuti Rasul, semakin besar perjuangan yang mengikuti ketakwaan, semakin besar pula bagian dia mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tapi semakin jauh dia, semakin kecil dia, semakin jauh. Kalau kita katakan tadi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, sebelumnya lagi para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai hari ini tetap dimuliakan karena ketakwaannya. Qarun, Namrud, Fir'aun, kaum Samud, kaum Lut, sampai sekarang tetap disebutkan karena kehinaannya. Semakin jauh dari Allah, semakin hina. Wa bidzalika bihasabi mirasihim an ta'ati wa mutaba'ati. Mereka akan terus disebutkan, mereka akan mendapatkan kemuliaan, bagian kemuliaan sesuai dengan kadar ketaatan mereka dan mengikuti Rasul. Wa kullu man khalafahum fa innahum ba'idun min dzalik bihasabi mukhalafatihim wa ma'siyatihim. Setiap orang yang menyelisihi mereka, menyelisihi Allah dan Rasulnya, menyelisihi para nabi, maka mereka semakin jauh daripada kemuliaan tadi, semakin jauh daripada bagian ketakwaan tadi. Bihasabi mukhalafatihim wa ma'siyatihim, sesuai dengan penyelisihan mereka kepada Rasul dan sesuai dengan kemaksiatan mereka kepada Rasul. Ini yang berikutnya, bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah akan hilang kewibawaannya, akan hilang kehormatannya, akan hilang kecintaan di hati manusia tentang dia. Dan itu gak bisa dibuat-buat, dan itu gak bisa dipura-pura. Orang suka atau tidak, Allah yang menanamkan dalam dirinya. Berikutnya kata Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, al-ma'asiyatu mujlibatul lidham. Orang yang melakukan maksiat itu akan mendapatkan kehinaan. Masih lanjutan yang tadi, dia akan hilang kehormatannya, bahkan dia akan mendapatkan julukan-julukan jelek, julukan-julukan hina. Wa min uqubatiha ana taslubu sahibuha asma'u madh wa syaraf wa taksuhu asma'u dham wa sighar wa taslubu ismul mu'min wal bir wal muhsin wal muttaqi wal muti' wal munib wal wali wal wara' wal salih wal abid wal khaif wal awwab wal tayyib wal murda wal murdi wa nahwiha. Kata dia di sini, di antara hukuman dan akibat daripada melakukan kemaksiatan, Allah akan cabut di dirinya nama-nama pujian dan nama-nama kehormatan, dan Allah akan berikan kepada dia nama-nama celaan, hinaan dan sighar, nama-nama penghinaan, pencelaan dan merendahkan dia. Akan hilang di dirinya nama orang mukmin, enggak dikatakan lagi orang mukmin, enggak dikatakan lagi orang baik, enggak dikatakan lagi orang muhsin, enggak dikatakan lagi orang bertakwa, enggak dikatakan lagi orang taat, enggak dikatakan lagi orang munib, enggak dikatakan lagi dia sebagai wali, tidak dikatakan lagi orang soleh, tidak dikatakan lagi abid, hamba, tidak dikatakan lagi khaif, padahal ini semua julukan-julukan kebaikan dan pujian. Allah cabut julukan-julukan pujian ini, Allah berikan dia julukan-julukan jelek. Ismuhu fajir, jahat, asi, berlaku maksiat, mukhalif, menyelisih Allah, wal musi, orang jelek, wal mufsid, orang yang rusak, wal khabith, orang yang busuk, wal maskhut, orang yang dimurkai, wazani, orang penzina, wasariq, orang pencuri, wal qatil, pembunuh, al kadhib, pendusta, wal khain, pengkhianat, al luti, homoseksual, wa qatil rahim, wal ghadir, wa amsalihha. Dan ini betul, orang kalau melakukan kemaksiatan dan maksiat sudah menjadi ciri khas dirinya, maka dia akan dijuluki dengan kejelekan-kejelekan. Dia mah perampok, dia mah pencuri, dia mah koruptor, dia mah penzina, dia mah dia semua kejelekan bagi dia. Kata Ibnu Qayyim, akan hilang nama kebaikan. Enggak mungkin orang mengatakan dia orang taat, dia orang soleh, tidak. Sementara panggilan-panggilan ini semua merupakan dampak negatif dari dosa. Berarti orang menghinakan dia, orang merendahkan dia, orang tidak menghargai dia. Fadhi asma fusuk. Inilah nama-nama kefasikan yang Allah sebutkan di Quran pada surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismul fusuqo ba'dal iman. Dan sejelek-jeleknya nama adalah kefasikan setelah keimanan. Sejelek-jeleknya julukan adalah julukan-julukan maksiat setelah keimanan. Walladhi yujibu ghadabud diyar wa dukhulun niran wal 'isul hazl wal hawan. Yang nama-nama ini, julukan-julukan ini menyebabkan Allah murka, menyebabkan dia masuk neraka, menyebabkan dia hidup dalam kehinaan dan kesulitan. Wa tilkal asma'u, sementara nama-nama yang baik tadi tujibu ridha Rahman, menyebabkan dia mendapatkan ridha Allah. Wa dukhul janan, menyebabkan dia masuk surga. Tujibu syarful musamma, menyebabkan dia mulia dikarenakan nama-nama yang baik tadi. Ala sa'ir naw'il insan, dari segala jenis manusia. Falau lam yakun fi uqubatil ma'siyah ila istihqaqi tilka asma' mujibatiha lakana fi aql nahin anha. Kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya dalam maksiat itu tidak ada hukuman lain kecuali dia berhak mendapatkan julukan-julukan jelek ini, tentu orang yang berakal akan berhenti melakukan kemaksiatan karena dia khawatir akan mendapatkan julukan-julukan jelek ini. Falau lam yakun fi thawabit ta'a illa fawz wa tilkal asma' mujibata lakana al-aql amiru biha. Kalau seandainya dalam ketaatan itu cuma mendapatkan pahala dan cuma mendapatkan pujian yang baik dan sanjungan-sanjungan yang baik, nama-nama julukan yang baik ini, tentu orang yang berakal akan melakukan kebaikan karena akan mendapatkan julukan-julukan dan pujian yang baik ini. Lakin la mani alima ata wala mu'ti alima mana' wala muqarrib lima ba'at wala mub'id lima qarrab. Akan tetapi tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah memberikan, tidak ada yang bisa memberikan jika Allah menghalangi, tidak ada yang bisa mendekatkan jika Allah menjauhkan, tidak ada yang bisa menjauhkan jika Allah mendekati. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Barang siapa, Allah berfirman pada surat Hajj ayat 18, wa man yuhinillah, barang siapa yang Allah hinakan, fama lahu min mukrim, enggak ada lagi orang yang bisa memuliakan dia. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim, kalau Allah sudah menghinakannya, enggak ada manusia yang bisa memuliakannya. Walaupun semua orang berkumpul, berusaha berkumpul memuji-muji dia, walaupun semua manusia berkumpul berusaha menyebutkan kebaikan-kebaikan dia, tapi kalau Allah sudah menghinakannya, enggak bakalan bisa masuk hati manusia. Walaupun semua manusia diberikan berita-berita bahwa dia ini baik, dia ini hebat, dia ini luar biasa, dibikin opini-opini hebat, tapi kalau Allah yang sudah menghinakan, wa man yuhinillah fama lahu min mukrim, kalau Allah sudah hinakan, enggak ada yang bisa memuliakan. Kalau seandainya semua manusia berkumpul, kata Rasulullah SAW, maka di sini katakan Ibnu Qayyim, lakin la mani'a lima atai, kalau Allah sudah memberikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah menghalangi, tidak ada yang bisa memberikan. Kalau Allah sudah menghinakan, tidak ada yang bisa memuliakan. Kalau Allah sudah memuliakan, tidak akan ada yang bisa menghinakan. Kalau Allah sudah memuliakannya, maka tidak ada pula manusia yang bisa menghinakan. Begitu juga manusia yang bermaksiat kepada Allah, tidak akan ada yang bisa memuliakannya jika Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan. Allah akan membongkar kedoknya di depan manusia. Iyadzubillah. Allah akan membuka aibnya di hadapan manusia, sehingga manusia seluruhnya akan mencibirnya, menghinakannya, merendahkannya, walaupun seluruh orang yang lain berusaha mengangkat-ngangkatnya, tidak akan bisa. Ini akibat daripada maksiat. Dia akan mendapatkan julukan-julukan jelek, dia akan mendapatkan predikat-predikat jelek, dia akan mendapatkan kehinaan dan tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan. Yang berikutnya, dampak dari maksiat, kata Ibnu Qayyim, al-ma'siyatu tuthiru fil aql. Maksiat itu dapat mempengaruhi akal. Orang kalau sudah bermaksiat, akalnya, cara berpikirnya sudah salah. Maka kalau sudah akalnya salah, cara berpikir salah, maka keputusannya salah. Kalau keputusannya salah, maka hidupnya penuh dengan kesalahan. Masalah tambah masalah. Kenapa? Karena keputusannya salah. Kenapa keputusannya salah? Karena cara berpikirnya salah. Kenapa cara berpikirnya salah? Karena akalnya telah terpengaruh dengan maksiat. Ini yang dikatakan masalah di atas masalah. Dia udah dapat masalah. Kenapa dapat masalah? Karena mengambil keputusan yang salah. Cara menghadapi masalahnya pun salah. Tambah kecebur dalam kesalahan. Ibnu Qayyim mengatakan, wal ma'siyah yuthiru fil aql. Maksiat akan mempengaruhi cara berpikir. Enggak sehat cara berpikirnya. Enggak objektif cara menilainya. Kenapa enggak objektif? Karena nafsu yang maju. Bukan lagi kebenaran yang diinginkan. Nafsu dikedepankan, enggak objektif lagi. Kalau sudah tidak objektif menilainya, keputusannya pasti enggak benar. Keputusan yang enggak benar, keputusan enggak adil, keputusan yang miring, masalah kan dihadapi. Ketika masalah dihadapi, dia pun ketika menghadapi masalah bukan dengan cara yang benar, dengan masalah yang baru, maka hidupnya terjepit dengan masalah. Karena salah mengambil keputusan ketika ada masalah. Wa min uqubatiha, di antara hukumannya, anna tusirul bil khasah bin nuqsan aql. Di antara ukubah, hukuman orang yang melakukan maksiat, apa saja maksiatnya? Maksiat itu mempengaruhi akal, maksiat mempengaruhi jiwa, maksiat mempengaruhi mental, maksiat mempengaruhi psikis, maksiat mempengaruhi zahir, maksiat mempengaruhi hidup. Paling tidak kata dia, nuqsanul akal, akan berkurang akalnya. Coba saja Pak, ya. Orang yang sering belajar, yang khusyuk belajar, rata-rata itu apa? Ibadahnya benar. Tapi orang yang sibuk glamor, sibuk dugem, coba saja prestasinya kurang. Kenapa? Maksiat mempengaruhi akal. Tapi kalau orang yang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, akan timbul di dirinya cahaya kebenaran, semangat, kecerdasan, punya energik, punya tenaga, sehingga dia akan melahirkan banyak kebaikan. Berbeda dengan orang maksiat. Orang yang maksiat tidak akan bisa apa-apa, tidak akan punya prestasi, tidak akan punya kebaikan. Masalah di atas masalah. Kata dia di sini, inna tu'thiru bi khasa fi nuqsanil aql. Sesungguhnya maksiat itu akan mengurangi akal. Fala tajidu akilain, ahaduhuma muti'illah wal akhar asi illa aql muti' minhuma awfar wa akmal. Kamu tidak mendapatkan dua orang yang berakal, yang satu taat kepada Allah, yang satu maksiat kepada Allah, kecuali engkau akan mendapatkan orang yang taat kepada Allah, pasti akalnya lebih sempurna, lebih cerdas, lebih pintar, lebih bijak, lebih santun biasanya. Tapi kalau orang yang maksiat, biasanya diajak nyambung. Kalau seandainya nyambung juga gak pas, diambil keputusan juga salah, akhirnya gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Fakru asah, ra'yatu asyad, wasabu qarinah. Orang yang selalu taat kepada Allah, pemikirannya selalu benar, seringnya benar, pandangannya asyad. Asyad ini maksudnya pandangannya selalu lurus. Wasawabu qarinah, maka kebenaran selalu mendampinginya. Kalau kebenaran sudah mendampinginya, keberhasilan akan mengikuti. Karena Allah berikan kecerdasan berpikir, kecerdasan emosi, kecerdasan mental. Maka itu, falam tajidu khitabal Qur'an innama huwa aulal uqulu wa ulil albab. Maka itu, engkau akan mendapatkan di Qur'an Allah berbicara kepada orang-orang beriman dengan panggilan-panggilan berakal. Contoh, fattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang ulil albab, orang-orang yang punya akal. Kalau ketaatan dibarengi dengan fattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang berakal. Orang bertakwa pasti berakal. Tapi orang bermaksiat, afala ta'qilun, apakah mereka tidak berakal? Kenapa? Akal mereka hilang. Allah berfirman, contoh yang lain, fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Takwa dibarengi dengan ulil albab. Ulil albab itu artinya orang yang mempunyai lub. Lub itu akal. Lalu dikatakan la'allakum tuflihun, semoga kalian sukses. Betul tidak? Kesuksesan barengi dengan akal. Bagaimana supaya bisa berakal? Takwa kepada Allah. Akhirnya tidak tertutup kepala. Maka itu Pak, sebagian ulama subhanallah kecerdasan ulama Islam itu luar biasa. Sebagian mereka saking cerdasnya kalau masuk pasar tutup kuping. Kenapa? Karena sekali dengar langsung hafal. Takut masuk pasar itu kedengeran semua. Tutup kuping mereka. Dengar hadis, ini gurunya lagi baca hadis. Enggak pakai pulpen, baca sekali hadis langsung hafal. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Subhanallah. Ada enggak orang sekarang yang hafal 1 juta hadis, Pak? Kata Imam Ahmad, hafidtu alf alf hadisan. Aku menghafal 1 juta hadis. Kecerdasannya luar biasa. Imam Bukhari menulis dalam Sahih Bukhari-nya ribuan hadis yang sahih. Itu yang sahih aja, Pak. Yang dhaif bukan berarti dia enggak hafal, enggak dimasukin sama dia. Imam Syafi'i pertama kali belajar, semua bukunya dia tulis di pelepah kurma, di batang pohon, dimasukin kamar. Dia orang yatim, enggak punya ayah, hidupnya terbatas. Kata uminya Syafi'i, kalau kayu-kayu ini enggak kamu hilangkan dari kamar, ibu bakar, jadi kayu bakar. Padahal kayu-kayu isinya apa? Hadis. Rumahnya udah penuh dengan kayu. Akhirnya, iya ibu, sebelum engkau bakar biar ku hafal. Dihafal, dibakar, dihafal, dibakar, semuanya hafal sampai bersih rumahnya. Imam Syafi'i, kecerdasan bareng dengan ketaatan. Kecerdasan lahir dari ketaatan, kesuksesan lahir dari kecerdasan. Maka orang yang taat akan digiringi dengan kecerdasan, kecerdasan akan menggiringi kesuksesan. Tapi orang yang maksiat akan buntu akalnya. Disuruh kerja, kerja apa ya? Padahal begitu banyak kerjaan. Disuruh usaha, usaha apa ya? Soalnya gak bisa berpikir dia. Padahal begitu banyak yang bisa dikerjakan. Maka di sini katakan fattaqullaha la'allakum, fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang berakal, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Ma nadhkuru illa ulil albab, dan tidak kami sebutkan kecuali orang-orang yang berakal. Allah musta'an. Sudah masuk waktu Isya, insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da salat Isya. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kita lanjutkan kembali sedikit lagi. Berkata Ibn Qayyim rahimah ta'ala, berkata Ibn Qayyim rahimah ta'ala, wa kaifa yakunu aqilan wa faru aql man ya'si man huwa fi qabdatih fi darih wa huwa ya'lam annahu yara wa yushahidu fa ya'sihi wa huwa bi'ainihi ghairu mutawari'an wa yasta'inu bi ni'amihi ala musakhatihi ala musakhatatihi wa yastad'i kullu waqtin ghadabi alayhi wa la'natu alahu wa ib'adu wa ib'aduhu an qurbihi min qurbihi wa tarduhu an babihi wa 'iradu anhu wa khudlanuhu wa takhliyah bainahu wa baina nafsa wa 'adu wa sukhutuhu min 'ainihi wa hurmanuhu ruh wa ridha wa hub wa qurratul 'aini bi qurbihi. Kata dia, bagaimana orang bisa berakal sementara dia bermaksiat kepada sesuatu, sementara dia bermaksiat kepada yang memegang ruhnya? Bagaimana orang dikatakan berakal sementara dia bermaksiat di dia tinggal di tempat orang yang dia maksiati, atau di tempat Allah? Bagaimana dia bisa dikatakan berakal sementara dia tahu Allah melihatnya? Lalu dia bermaksiat kepada Allah sementara dia tidak bisa sembunyi dari Allah. Bagaimana bisa dikatakan berakal orang yang menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk mengantarkan dia kepada kemurkaan Allah? Bagaimana orang bisa dikatakan berakal bahkan dia melakukan setiap hari perbuatan yang menyebabkan Allah murka kepada dia? Bahkan Allah melaknatnya, bahkan Allah menjauhkan dia, bahkan Allah mengusirnya dari pintu-pintu surga. bahkan Allah memalingkan dirinya darinya. Bahkan orang yang bermaksiat tadi Allah akan hinakan. Bagaimana berakal orang yang takhliya bainahu wa bain nafsahu adu? Orang yang bagaimana orang itu dikatakan berakal sementara dia tahu kalau dia maksiat kepada Allah, Allah akan membiarkan dia antara dia dan musuh-musuhnya. Allah akan biarkan syaitan menguasai dirinya. Wasukutu an ainih, bagaimana berakal bahwa dia tahu kalau dia maksiat kepada Allah akan jatuh kewibawaan di depan Allah, akan terharamkan dari ruh Allah, akan terharamkan dari ridha Allah. Sementara qurratul aini bi qurbih wal fawzu bi jiwari, sementara kebahagiaan itu dengan mendekatkan diri pada Allah, kesuksesan itu berada pada dekat dengan Allah, bahkan kesenangan itu ada pada melihat wajah Allah bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Ila ad'afi ad'afi dalika min karamatihi ahlu ta'ah, bahkan berlipat-lipat ganda Allah berikan kebaikan bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Wa ad'afu ad'afu dalika min uqubati al-ma'siyah, bahkan berlipat-lipat ganda Allah berikan uqubah, hukuman pada orang-orang bermaksiat kepada Allah. Di sini Ibnu Qayyim paragraf ini ingin memberikan gambaran bagaimana orang maksiat dikatakan berakal sementara dia melakukan sesuatu yang dia tahu kalau dia lakukan itu menyebabkan Allah murka kepada dia. Bagaimana orang dikatakan berakal sementara dia melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah melaknatnya? Bagaimana orang dikatakan berakal, dia mengantarkan dirinya kepada kehancuran? Orang berakal tidak akan mengantarkan dirinya kepada kehancuran. Dan orang yang mengancarkan dirinya kepada kehancuran adalah orang yang melakukan kemaksiatan. Maka itu dikatakan orang maksiat adalah orang tidak berakal, karena dia mengantarkan dirinya kepada kerendahan, kehinaan, kesulitan, kepada azab. Orang kalau sudah tahu api dan dia berakal kalau api itu panas, dia enggak mungkin api dipegang. Betul tidak, Pak? Ya. Tapi kalau akalnya enggak ada, dia lihat api bisa membakar kertas, tetap dia pegang nih api. Berakal tidak? Udah tahu api neraka panas. Azab Allah pedih. Murka Allah sangat besar. Tahu? Tahu. Tapi didekati. Berakal tidak? Seperti itu dikatakan orang maksiat. Bagaimana mau berakal sementara dia tahu kebahagiaan ada pada Allah, kesempitan ketika jauh dari Allah, tapi dia malah menjauh dari Allah. Bagaimana mau dikatakan berakal bahwa qurratul ain biqurbih, ketenangan, ketumakninahan, kelapangan hati itu ada pada ibadah kepada Allah. Sempitnya hati, bahkan kesulitan itu ada ketika jauh dari Allah. Ketika dia memilih jauh dari Allah, berarti dia memilih sesuatu yang salah. Kenapa dia memilih sesuatu yang salah? Menunjukkan dia tidak berakal. Tapi ternyata manusia bukan tidak berakal. Manusia itu berakal, tapi nafsunya menekan akalnya, sehingga akalnya enggak berfungsi dengan baik. Ini yang pernah kita katakan. Maka tidak kasar atau tidak salah, bahkan benar ketika Allah mengatakan orang-orang maksiat kepada Allah itu balhum adallu sabila, mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Hewan ternak ketika makan rumput yang bukan hak dia karena sekedar nafsu, tapi dia enggak tahu yang benar dan yang salah. Hewan ternak ketika dia berzina dengan hewan yang lain, bahkan mungkin anaknya dizinahi karena dia cuma punya nafsu, enggak punya akal. Tapi manusia, dia punya nafsu dan punya akal, masih melakukan seperti apa yang dilakukan hewan, maka dia lebih jelek. Balhum adallu sabil, akalnya sudah enggak kepake. Kalau orang salah atau kalau makhluk salah dan dia tidak berakal, hanya punya nafsu, itu diberi toleransi. Tapi kalau dia sudah berikan akal dan dia tetap memilih yang salah, apa fungsi akal? Pak, akal itu asal kalimatnya dari ain, qaf, dan lam. Ain, qaf, dan lam ini terkadang diartikan dalam bahasa Arab uqal, ikatan. Maka yang diletakkan di kepala itu kalau ada sorban, taruh di kepala, Uqal namanya. Kenapa akal dikatakan ikatan? Karena dia mengikat nafsu. Karena dia mengikat perbuatan-perbuatan yang harusnya enggak dilakukan, ada akal yang menahannya. Lah kalau akal ini sudah tidak berfungsi, enggak bisa menyaring, enggak bisa mengikat, enggak bisa lagi memberikan hak dan batil, ini faktornya karena maksiat. Maka Ibnu Qayyim mengatakan di sini, adakah orang yang lebih adakah orang lebih bodoh daripada orang-orang yang memilih api daripada surga? Jelas-jelas bahkan dikatakan di sini, fa ai aql, di mana akal, kata dia, liman athara liddati sa'atan wa yawman aw dahran thumma taqdaka ana halam lam yakun ala hadan na'imul muqimul fawzul azim. Kemana akal, kata dia, bagi orang yang mendahulukan kelezatan sesaat, kelezatan 10 menit, kelezatan 1 jam, kelezatan sewaktu, bahkan kelezatan itu seolah-olah cuma mimpi, nanti gak ada. Bagaimana orang mau dikatakan berakal, dia mendahulukan kelezatan yang sesaat dan melupakan kelezatan yang abadi. Nikmat maksiat sesaat, sakitnya, capeknya, takutnya, cemasnya, terus-menerus. Di dunia diberi azab, di akhirat diberi ancaman. Nikmat yang sedikit ini, jika dilihat dengan dampak yang begitu banyak, orang berakal, kalau akalnya normal, sehat, akan memilih apa? Tidak akan mengambil nikmat yang sedikit dengan mudarat yang banyak. Betul tidak itu? Maka ketika dia mengambil nikmat yang sedikit juga dan berani resiko dengan mudarat yang banyak, aina akal, kata Ibnu Qayyim, mana akal di situ? Sementara manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, "Ini ja'ilun fil ardi khalifah." Aku ingin menjadikan di muka bumi ini pemimpin. Malaikat mengatakan, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Apakah engkau ingin menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah? Lalu Allah apa? Allah uji Adam. Fa'allama Adaman asma'a kullah. Allah uji Adam memberikan nama-nama. Dan Allah uji malaikat berikan nama-nama. Setelah itu Allah tanya pada malaikat, sebutkan nama-nama yang diajarkan tadi. Qalu subhanak. Malaikat bilang apa? Maha suci engkau. Ketika Adam ditanyakan, sebutkan nama-nama tadi, Adam menyebutkan nama-nama tadi. Adam memiliki akal mulia. Maka dikatakan di ayat setelahnya, sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Maka sujudlah semua kecuali iblis aba wastakbar. Kemuliaan ini ada pada manusia, pada akalnya. Dan yang merusak akal adalah maksiat, dosa, jauh dari Allah. Jika manusia tidak menggunakan kemuliaannya, maka dia menjadi hina. Maka kehinaan ada pada maksiat. Dikatakan lagi di sini, fa inna ta'thiruha an nuqsani aql ma'ish, falaula ishtiraku fi hadha an-nuqsan la dhahara muti'ina an-nuqsan aql asina, lakin ja'ihah 'amah wa jununun funun. Ya, jelaslah bahwa maksiat itu mempengaruhi akal, bahkan mempengaruhi kehidupan. Kalau seandainya tidak mempengaruhi akal, tentulah sama orang yang bermaksiat dengan tidak bermaksiat. Tapi jelas, kita melihat perbedaan yang sangat jelas antara orang yang bermaksiat dengan orang yang tidak bermaksiat. Cerdas bedanya, beda kecerdasannya, beda intelektualnya, beda dalam emosinya, beda dalam kesuksesannya. Bal huwa sa'adatud dunya wal akhirah. Bal hiya, bahkan inilah wa sa'adatu dunya wal akhirah. Falaula aql ladzi taqumu bi alaihi hujjah lakana manzilatul junun. Kata dia, kalau seandainya akal itu menjadi hujjah. Hujjah artinya manusia boleh diazab dikarenakan sudah punya akal, paham? Kapan orang tidak diazab? Kapan orang tidak dihukum? Ketika orang gila. Maka ketika saat ini, kata dia, bisa jadi orang gila lebih baik daripada orang berakal. Kenapa? Orang gila ketika telanjang karena gak punya akal. Orang akal telanjang, mana yang lebih jelek? Ini kata dia. Maka kata dia, bisa jadi orang yang maksiat lebih jelek daripada orang gila. orang gila melakukan dosa, enggak punya akal. Jalan tengah jalan pakai baju minim, enggak punya akal. Orang liatin dia enggak punya akal. Tapi orang berakal, manusia normal, pakai pakaian sama seperti orang gila, minim. Kira-kira mana akalnya? Ini diinginkan Ibnu Qayyim. Maka kata Ibnu Qayyim apa? Bisa jadi lakana manzilatil janun, janin, bal qad takunu janin ahsan halan. Bisa jadi orang gila lebih baik keadaannya. Wa aslama akibah, lebih selamat. Orang gila ketika enggak pakai baju tadi, selamat enggak? Dosa enggak? Enggak dosa, Pak. Orang gila. Tapi orang enggak gila, enggak pakai baju, dosa tidak? Diancam neraka tidak? Maka bisa jadi kata dia orang gila aslam, orang gila lebih selamat daripada orang ini. Subhanallah. Ya Rob. Min uqubati ahli maksiyah, daripada hukuman orang-orang maksiat. Sebenarnya masih ada beberapa paragraf lagi di sini disebutkan Ibnu Qayyim tentang orang yang bermaksiat kepada Allah menunjukkan kelemahan akal dan besarnya emosi dan syahwat. Ketika besarnya syahwat dan emosi dan kecilnya akal, maka akal kalah dengan syahwat. Orang muslim, orang beriman, Allah panggil dengan ulil albab, orang yang punya akal. Kenapa? Karena dia bisa mengalahkan syahwatnya dengan pikirannya. Karena dia berpikir jauh, berpikir panjang, berpikir sesuatu yang lebih nikmat. Maka Allah katakan, fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah orang-orang yang punya akal. Allah musta'an, ini saja yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Tafadhol akhir. Assalamualaikum. Disebutkan orang yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan mengangkat derajatnya. Iya. Yarfa'illahu lahu. Naam. Allah menjadikan manusia itu memuliakan dia. Iya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan kondisi sekarang? Kayaknya kan banyak orang-orang yang ingin bertakwa, ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, cuman kebanyakan dari manusia itu terserah mereka. Ya. Jadi katanya orang yang bertakwa itu akan Allah muliakan, tapi terkadang orang yang berusaha mempraktekkan agamanya malah dicela, Ustaz. Pada hakikatnya di dalam hati mereka tetap memuji orang yang bertakwa. Coba, Pak. Ini orang yang gak punya agama umpamanya, atau agamanya minim lah, dia terkadang suka mengolok-olok atau suka bercanda dengan orang-orang yang menjalankan agama. Tahu-tahu dia punya toko. Dia punya toko. Dia butuh pegawai. Yang satu pegawainya sholat, ya, menunjukkan islami, berpenampilan islami. Yang satu calon pegawainya enggak sholat, menunjukkan penampilan yang menyeramkan. Sekarang sebenci-bencinya dia, pasti hati kecilnya mengatakan lebih baik si fulan. Kenapa? Dia enggak bisa bohongi hati dia. Walaupun terkadang lisannya membohongi hatinya. Lisan dia mencela mungkin, tapi dia mencela hatinya sendiri. Bahwa dia tahu itu benar, bahwa tahu itu baik. Bukankah juga Imam Bukhari dahulu pernah sempat dicela, tapi akhirnya menjadi orang yang terpuji? Kapan Allah naikkan mereka? Bukankah juga dulu dahulu Rasulullah SAW menjadi orang yang tercela, dihinakan, orang gila, dilempari kotoran, bahkan selalu diikuti kalau dia jalan, yang ngikutin juga Abu Lahab, mengikuti Abu Lahab, masih paman dia. Kalau Rasulullah dakwah dikatakan jangan dengarkan dia, dia ini orang gila, dihina tidak? Tapi apa akibatnya? Allah muliakan dia. Dan seperti itulah orang. Wa akibatul lil muttaqin. Maka akibat akhir bagi orang-orang bertakwa itu pasti kemuliaan. Pasti kemuliaan. Dan tidak akan nampak bukti kadar ketakwaan tadi kecuali dengan ujian-ujian, gesekan-gesekan seperti ini, bakaran-bakaran iman. Ini termasuk salah satu ujian Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan keimanan kita. Tapi akhirnya pasti insyaallah biiznillah wa akibatul lil muttaqin. Kebaikan akhir yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain, Pak? Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Betul. Secara ekonomi juga mereka lebih maju. Masya Allah. Ya, ternyata sekarang kita lihat Ustaz, orang non muslim sukses, cerdas, pintar. Tapi kita katakan Pak, seandainya mereka cerdas, tapi biasanya kecerdasan mereka juga untuk suatu kemaksiatan. Ya akhirnya kecerdasan mereka mereka gunakan untuk kerusakan. Itu biasanya. Biasanya seperti itu. Mereka memang cerdas, bisa bikin senjata. Mereka cerdas, bisa bikin nuklir. Tapi ternyata karena gak ada kecerdasan emosional, nuklir diberikan kepada orang-orang yang gak berdaya. Senjata ditembakkan kepada orang. Mereka cerdas bikin senjata. Mereka cerdas, tapi kecerdasan mereka hanya kecerdasan secara penemuan. Tapi secara emosional, itu pada hakikatnya gak cerdas. Kenapa? Menghancurkan. Lah kalau ternyata memang mereka bercerdas, mereka betul maju. Ini yang kata Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidrajkan mereka dari arah-arah yang mereka enggak sadar. Kalau betul-betul seandainya mereka cerdas, mereka pintar, mereka tidak akan pernah beribadah kepada patung. Betul tidak, Pak? Kalau betul-betul mereka betul-betul cerdas, mereka pintar, mereka pasti percaya ada yang menciptakan langit dan bumi. Kalau betul-betul mereka cerdas, pastilah mereka akan meminta, berharap, takut kepada yang menciptakan langit dan bumi. Tapi ternyata kecerdasan ini enggak ada pada mereka. Kecerdasan apa yang ada pada mereka? Hanya kecerdasan-kecerdasan berupa kecerdasan dunia semata. Dan kecerdasan dunia mereka pun pada hakikatnya tidak mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Maka kita katakan, ya, orang cerdas tidak akan mungkin mengingkari Allah. Orang cerdas tidak akan mungkin menyembah makhluk. Orang cerdas tidak akan mungkin menyembah kepada yang mereka anggap anak Tuhan, tidak akan mungkin. Itu menunjukkan ketidakcerdasan mereka. Tapi mereka maju. Allah katakan sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidrajkan mereka. Kami lalaikan mereka. Kami berikan mereka keberhasilan-keberhasilan dunia, menghilaukan. Tapi itu bentuk daripada azab Allah untuk mereka. Karena istidraj termasuk azab. Istidraj termasuk bentuk ukubah dari Allah, hukuman dari Allah. Mereka Allah biarkan di atas kenikmatan, tapi nanti ditagih. Tagihnya lebih berat daripada orang-orang yang diberikan atau orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman sebelumnya di dunia. Allah musta'an. Jadi apa yang Bapak tanya tadi, mungkinkah bukan orang kafir? Bisa jadi orang kafir istidraj juga bisa jadi. Tapi kalau kita katakan mereka cerdas mutlak, mereka enggak cerdas mutlak. Mereka enggak cerdas mutlak. Karena buktinya mereka tidak mengerti hakikat ketuhanan. Kalau mereka cerdas, betul-betul cerdas, mereka pasti mengerti hakikat ketuhanan. Tapi ketika mereka mengatakan tidak ada Tuhan, anak kecil aja bingung kalau dikatakan enggak ada Tuhan. Anak saya, Pak, Badallah, ketanya kemarin, Abi, komunis itu apa? Saya bilang komunis itu orang gak percaya Tuhan. Lalu mereka siapa yang ciptain, Abi? Subhanallah. Yang jawab itu fitrah. Yang jawab itu fitrah, Pak. Dia bertanya spontan, fitrah yang menjawab. Sekarang orang yang gak percaya adanya Allah, cerdas atau rusak fitrahnya? Rusak fitrahnya. Allah musta'an ya. Sudah jam 8:15, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha ila anta, nastaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.